بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد والحمد لله نحمد الله ونشكره kami pun memuji Allah Azza wa Jal karena Allah adalah mun'im yang memberikan nikmat wa ma bikum min ni'matin fa min Allah nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Azza wa Jal Kemudian tak lupa kami pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat tersebut sehingga kita bisa duduk di majlis min majalisil ilm majlis dari majlis-majlis ilmu raudhah min riyadil jannah tempat taman dari taman-taman surga Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tak lupa seringkali al-asatidzah, para mudarrisin dan juga para khutaba untuk mengingatkan. Karena terkadang mereka lupa, terkadang mereka lalai. Bahkan aktsaruhum la yashkurun kebanyakan mereka tidak mau bersyukur atas nikmat yang besar ini nikmat ilmu salah satu contohnya adalah Bani Israel Bani Israel sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah menjelaskan ya Bani Israel Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin Wahai Bani Israel ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kalian dan kami atau aku kata Allah Azza wa Jalla Lebih pilih kalian di atas manusia seluruhnya Artinya ikhtiar pada diri mereka Kemudian dikeluarkanlah Min al-anbiya Ini adalah merupakan fadilah Akan tetapi mereka la yashkurun Yang kemudian akibatnya amat sangat fatal sampai Allah Subhanahu wa taala mengecap mereka dengan maghdhub alaihim manusia yang dimurkai Allah azza wa jal min adzka'in nas min afsahin nas kalaman mereka bani israil akan tetapi mereka pun ingkar diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja Mereka pun menjadikan patung dari lembu. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Baqarah. Kemudian banyak tanya. Ya. Maksud bagaimana modelnya, besarnya seperti apa, warnanya bagaimana, wahakadha. Maka syahidnya barakallahu fikum. Adam syukur ala ni'am bersyukur atas nikmat-nikmat adalah min a'zam al-asbab, termasuk sebab yang terbesar Allah akan binasakan manusia. Ketika itu kaitannya dengan ilmu, maka Allah akan cabut. Allah akan cabut ilmu itu ketika kita tidak mensyukurinya. Maka syukurlah, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sudah diberikan tidak berbalik menjadi azab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita itu pembacaan terhadap kitab Sahih Al-Adabul yang dimana kita telah sampai kepada bab husnil khuluq idza faqihu, berakhlak yang baik ketika mereka itu memahami, artinya ketika mereka itu berpegang dengan dinullah, ketika mereka itu bertafaqquh fid din, maka itulah sebaik-baik akhlak. Dan sejelek-jelek akhlak ketika manusia lari dari kitab Allah, ketika manusia lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang pertama dari bab ini, yaitu innar rajula la yudriku bihni khuluqihi darajatal qa'im bil lail, maka seseorang akan mendapatkan karena sebab baiknya akhlak derajat orang yang sedang melaksanakan qiyamul lail. Dan di dalam riwayat dikatakan, disebutkan sha'im bin, ya, orang yang berpuasa di siang hari. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya orang yang berakhlak itu adalah mereka-mereka yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka-mereka yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, telah berkata kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah lalu biografi beliau dan sedikit kalam dari para a'immah wa ta'dil tentang Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Hammad Salamah an Muhammad bin Ziyad, Hajjaj menyatakan telah berkata kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Muhammad bin Ziyad, ya, dari Muhammad bin Ziyad. Maka lafaz an ini bukan lafaz yang sharih dalam tahdits, akan tetapi ketika yang menyatakan adalah fadil, orang yang mulia, maka tidak diragukan lagi kesahihannya. Illa terkadang lafaz an ini adalah lafadz-lafadz yang menimbulkan tanda tanya, apakah dia mendengar langsung dari orang yang berbicara atau tidak. Nah, akan tetapi sekali lagi ketika yang berbicara adalah thiqah, maka tidak diragukan kesahihan hadis tersebut. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau Muhammad bin Ziyad, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Abul Qasim, Abu Hurairah berkata aku telah mendengar Abul Qasim, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, qala yaqulu khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kalian dalam keislamannya adalah yang terbaik akhlaknya Idza faqihu, ketika mereka memahami, ketika mereka berpegang dengan agama Allah, ketika mereka istiqamah di atas dinullah subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang yang paling baik dan paling sempurna akhlaknya. Maka dikatakan khairukum islaman, yang terbaik islamnya mereka yang menyerahkan diri kepada Allah terhadap agama ini, dan juga dari sisi akhlaknya. Nah, telah lalu bahwasanya akhlak itu ada akhlak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada akhlak kita kepada makhluk. Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Adapun akhlak kita kepada makhluk terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan kita mengikuti sunnahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kita kepada seluruh manusia, itu pun nanti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ala kulli hal, kepada manusia maka kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik, baik di dalam bermuamalah kita ataupun di dalam bertutur kata ataupun di dalam bagaimana kita al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, maka itu semua adalah bagian daripada akhlak. Dan inilah rahasia dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Karena sebagian mereka yang tidak faham, mereka akan memahami di mana akidah, di mana iman, di mana fiqh fiddin, kenapa kok dikatakan untuk menyempurnakan akhlak. Inilah rahasianya. Karena akhlak yang baik adalah akhlak yang didukung dengan tafaqquh fiddin. Akhlak yang baik adalah mereka-mereka yang mengikuti Allah, mereka-mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik adalah ketika seseorang meninggalkan larangan Allah, ketika seseorang meninggalkan larangan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi lebih umum daripada sekedar bertutur kata dan bermuamalah dengan manusia. Maka dengan itu ia akan menjadi manusia yang paling sempurna. Ahasinukum akhlaqan idza faqihu, ketika mereka faham, ketika mereka mengikuti perintah-perintah Allah, ketika mereka bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan secara khusus ketika mereka mengikuti al-manhaj dari al-kitab was sunnah, ketika mereka mengambil dari khair hadhil ummah, sebaik-baik umat ini, yaitu para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, maka itulah sebaik-baik akhlak. Afiqhu fiddin, pemahaman terhadap agama, adalah pemahaman terhadap apa yang dibawa dan diajarkan oleh salafus saleh. Maka itulah hakikat dari kemuliaan akhlak seseorang. Maka ketika setelah yang demikian, tinggal nanti diterapkan. Nah, diterapkan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sudah kita fahami daripada manhaj sebaik-baik manusia, yaitu manhajus salaf yang diambil dari Alkitab was sunnah, yang diambil dari dua wahyu yang datangnya dari Allah dan juga Rasulnya. Maka ini penting, barakallahu fikum. Hal ini penting. Akhlak ini bukan hanya sekedar kita bermanis kata. Bermanis kata berapa banyak minal kuffar, mereka min afqahin nas, di dalam bertutur kata, orang yang paling faham dalam berkata. Mereka min afsahin nas lisanan, Mereka adalah orang yang mungkin diberikan otak yang luar biasa, akan tetapi bukan itu hakikatnya. Hakikatnya adalah ketika mereka faham terhadap agama Allah, kemudian setelahnya mereka mengaplikasikan di dalam kehidupan pribadi mereka dan juga kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita di dalam bertetangga, ketika dia tafaqquh fiddin, dia tahu bagaimana fikih bertetangga. Begitu juga ketika kita hidup di tengah-tengah komunitas atau di tengah sebuah lembaga pendidikan atau di pondok misalnya, bagaimana kita bermuamalah dengan teman-teman kita sesama santri. Ya, itu semua intinya adalah dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu dan diterapkan. Ya. Begitu juga ketika kita tahu bahwasanya diwajibkan untuk sholat lima waktu, ya kita sholat lima waktu. Secara berjamaah ya dilakukan secara berjamaah. Ketika kita tahu diwajibkan bagi kita berpuasa di bulan Ramadan, ya kita berpuasa. Jadi akhlak yang baik adalah ketika mereka berpuasa. Ketika kita tahu bahwasanya seorang mukmin itu bukanlah orang yang namam, yang mengadu domba. Seorang mukmin bukanlah fahishil qaul. Ucapannya ini fush, ucapannya ini keji terhadap saudaranya. Seorang mukmin bukanlah mereka yang diajarkan untuk menjatuhkan orang lain. Maka dari situ takwallah dan juga baiknya akhlak seseorang ketika meninggalkan itu semua. Jadi keumuman daripada dinullah itulah akhlak yang mulia. Yang terbaik daripada mereka adalah yang paling depan di dalam menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam hadis ini juga terdapat bahwasanya tidak sempurna fikih seseorang kecuali dengan akhlak. Ya. Kecuali dengan apa? Dengan akhlak. Begitu juga di sini terdapat bahwasanya khairiyatul Islam, kebaikan Islam itu tidak akan didapat kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah husnul khuluq, yang kedua adalah tafaqquh fiddin. Ya, husnul khuluq, yang kedua adalah tafaqquh fiddin. Selanjutnya qala haddatsana Umar bin Hafs. Kita masih berada pada bab husnul khuluq idza faqihu. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Umar bin Hafs. Ada yang ingat? Sering kali kita lewati Umar bin Hafs. Naam. Umar bin Hafs siapa bin? Anas, mana Anas? Wain Anas? Aina Anas? Ah. Umar bin Hafs. Man? Langit. Umar bin Hafs. Dafa, mana Dafa? Umar bin Hafs. Sering kita lewati nama beliau rahimahullah, gurunya Imam Al-Bukhari. Siapa yang bisa jawab? Reza, mana Reza? Salim. Ah. Umar bin Hafs. Nabilal. Baik, Arman, hendak. Dan bawa buku. Adnan. Sekali lagi barakallahu fikum, asmaur rijal ini sebisa mungkin untuk kita catat dengan rapi dan juga kita hafal. Ya. Di masa-masa kita belajar, kita sangat-sangat membutuhkan asmaur rijal. Karena terkait dengan hadis yang kita pelajari. Umar bin Hafs bin Ghiyath, ya, An-Nakhai, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana abi. Berarti siapa di sini? Telah berkata kepada kami bapakku. Nah, siapa di sini? Hafs bin Ghiyath. Qala haddathana Al-A'mash. Qala haddathani Thabit bin Ubaid. Telah berkata kepada kami A'mash, dan telah berkata kepada kami kata A'mash Thabit bin Ubaid Al-Ansari Al-Kufi, ya. Thabit bin Ubaid Al-Ansari Al-Kufi, beliau juga termasuk deretan perawi yang thiqah terpercaya. Kita pun tidak mengetahui ada yang berbicara tentang Thabit bin Ubaid. Qala ma ra'aitu ahadan. Beliau berkata, nampaknya ini adalah persaksian. Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik ketika berduduk dengan satu kaum. Wala afkah. Ya, wala afka, dan juga tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih baik jiwanya. Ya, dikatakan afka diambil dari kata fakiha yang maknanya adalah thayyibun nafs, jiwanya itu nyaman, enak, dan dia yudha'ibun nas, dia senang untuk apa? Terkadang bergurau dengan manusia, bercanda dengan manusia dengan candaan-candaan yang muhtarom, candaan-candaan yang baik, candaan-candaan yang memasukkan kegembiraan di hati kaum mukminin. Aku tidak melihat seseorang yang demikian, kata Thabit bin Ubaid fi baitihi, yaitu afkah fi baiti. Dia sering bercanda di rumahnya, artinya dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istri-istrinya. Min Zaid bin Thabit, melebihi daripada Zaid bin Thabit, ya. Dari Zaid bin Thabit, zahirnya Allahu a'lam, Zaid bin Thabit adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu an, beliau ini termasuk awal-awal masuk Islam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Awal-awal Rasulullah ke Madinah, beliau ini termasuk awal ahli al-Madinah yang masuk Islam dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga yang diprioritaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari iddat lughah. Itu lebih dari satu bahasa yang beliau pelajari, baik Suryania dan bahasa-bahasa yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah banyak menulis surat yang dikirimkan ke Muluk, ke para raja dan penguasa. 15 raja yang kurang lebih dikirim oleh Nabi SAW kepada mereka, termasuk padanya penguasa Romawi yang kisahnya panjang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, yaitu Raja Heraclius Flavius Augustus. Ya, begitu juga kepada Raja Iskandaria, yaitu penguasa Mesir, Raja Bahrain, Yaman, dan termasuk Raja Hadramut, Habasyah, Ethiopia, dan negeri-negeri yang lain yang kesemuanya kebanyakannya menerima, antara menerima undangan dan ajakan Nabi SAW, atau sebagian yang lain murahib, sebagian yang lain dia menerima utusannya, tidak menolak, kecuali Raja Persia, ya, yang disebut Kaisar, sebutannya Kaisar, yang dirobek-robek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi la nastaghrib ya kepada mereka yang sekarang abna furs ya, orang-orang Syiah. Ya, kebanyakan mereka mengikuti pemahaman Syiah Rafidhah yang menghancurkan Islam, mengatasnamakan Islam. Ya, semenjak itu rajanya tidak mau menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kulli hal, termasuk di antara mereka adalah siapa? Thabit atau Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka beliau yang diprioritaskan untuk mempelajari bahasa-bahasa. Dan ini pun juga menggambarkan kepada kita tidak tercela seseorang ketika dibutuhkan. Sekali lagi, ya, ketika dibutuhkan untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Akan tetapi, barakallahu fikum, ketika bahasa-bahasa tersebut didahulukan daripada yang wajib. Apa itu? Ta'allam lughatul Qur'an, mempelajari bahasa Al-Qur'an. Ta'allam lugha ahlil jannah, mempelajari bahasanya penduduk surga. Yaitu apa? Lugha al-arabiyyah. Al-arabiyyah kata para ulama minad din, bagian daripada agama. Anda ingin memahami Al-Qur'an, fa'alaika bil arabiyyah, maka bagimu untuk fokus mempelajari bahasa Arab. Ya, utamanya adalah ilmu nahwu. An-nahwu minad din. Karena ketika kita tidak mempelajarinya sangat sulit kita untuk bisa memahami Al-Qur'an. Sangat sulit kita untuk bisa memahami As-Sunnah. Naam, utamanya adalah nahwu. Kemudian idza tayassar mempelajari ilmu sharaf misalnya. Orang Arab ketika mereka sudah menjadi bahasa ibunya di lisannya dengan bahasa Arab, mereka tidak terlalu membutuhkan ilmu sharaf. Akan tetapi nahnu, kita yang ada di sini sangat-sangat membutuhkan. Mengapa demikian? Karena kita bukan yang berbahasa dengan bahasa tersebut. Sharaf ini akan mengajarkan kita, akan membiasakan kita dengan pola-pola sehingga kita tahu mendudukkan setiap kata pada polanya. Mengatakan besok atau kemarin, ya. Maka itu dipelajari di dalam apa? Ilmu sharaf. Jadi penting bagi kita ketika ingin mempelajari bahasa Arab untuk mempelajari sharaf, karena kita bukan orang Arab. Ya, orang Arab butuh nahwu, akan tetapi mereka tidak terlalu butuh ilmu sharaf. Ini utamanya. Ailah, ketika diberikan kemudahan untuk memperluas, ya, di sana ada ilmu-ilmu yang lain, badi, balagha dan lain sebagainya. Ya, ketika diberikan apa? Kemudahan dan taisir, wa illa aham ma yakun adalah nahwu dan juga sharaf. Dan juga apa? Tahadduts, kita berbicara dan memahami ucapan. Memahami orang berbicara dengan bahasa Arab. Ini yang kita butuhkan, nahris ya. Kita pupuk lagi semangat ya, secara khusus para talabah. Nah, untuk bisa lebih dalam memahami bahasa Arab. Maka termasuk beliau radhiyallahu anhu dan sekian sahabat. Naam. Sekian sahabat mereka yang mempelajari bahasa-bahasa asing. Dan sekaligus terdapat bantahan man ghala fi hadzal bab. Orang-orang yang ghulu berlebih-lebihan di dalam permasalahan ini. Nah, kita tahu barakallahu fikum, beberapa masyayikh kita berbicara dengan bahasa Inggris bitalaqah. Ya, dengan apa? Dengan lancar sekali. Nah, kita tahu beberapa guru kita luar biasa. Ya. Terkadang dibutuhkan. Nah, terkadang dibutuhkan terkhusus pada mereka-mereka yang meletakkan ihtimam perhatian dengan orang-orang kafir. Nah, dibutuhkan untuk mempelajari bahasa mereka setidaknya, setidaknya bahasa yang menjadi penyatu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, di zaman kita sekarang itu bahasa Inggris. Nah, di zaman kita adalah bahasa Inggris. Setidaknya itu ya, ketika dibutuhkan. Ala kulli hal. Beliau juga diberikan prioritas oleh Nabi SAW untuk menulis wahyu. Maka beliau adalah katib al-wahyi. Siapa? Zaid bin Thabit. Naam. Bahkan setelah wafatnya Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, Rasulullah memerintahkan beliau untuk mencatat. Setelah wafatnya Nabi SAW, di tangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau diminta untuk sebagai pengumpul wahyu bersama beberapa sahabat yang lain. Dan di kala itu beliau menyatakan, wallahi, kata beliau, ini tawadhu'an minhu, sebagai sikap tawadhu'nya beliau, wa illa beliau adalah ahlan lidhalik, beliau mampu untuk itu. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada yang menulis Quran kecuali sedikit di antara mereka adalah beliau. Kata beliau, wallahi, lau kallafuni naqla jabalin min makanih, jika mereka, ya, mereka kibarus sahabah dan waliul amr pada saat itu, yaitu Abu Bakar Siddiq, ketika mereka membebani aku untuk memindah gunung dari tempatnya, kata beliau, lakana ahwan alayya, maka yang demikian ini lebih mudah bagiku, kata beliau, mimma amaruni bihi min jam'il Qur'an, daripada apa yang mereka perintahkan kepadaku sekarang untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Subhanallah. Beliau radhiyallahu anhu meninggal di kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Kurang lebih di tahun 45 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kala itu Ibnu Abbas, ya, menyaksikan ketika beliau wafat, kata Ibnu Abbas, qad dufina ilmun kathir, hari ini, kata Ibnu Abbas, telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Ini sekelas Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas yang disebut Habrul Ummah. Beliau pun juga apa? Disaksikan demikian oleh Abu Hurairah. Disebut beliau oleh Abu Hurairah apa? Habrul Ummah. Ya. Wa la'alla Allah an yaj'ala Ibnu Abbas minhu khilafan. Maka semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Ibnu Abbas menyatakan apa? Qad dufina ilmun kathir, ilmu yang amat sangat banyak. Dengan keadaan Ibnu Abbas adalah termasuk orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak dan termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini barakallahu fikum sekali lagi, ya, menunjukkan kepada kita sangat-sangat berbahaya ketika ilmu sudah dicabut di tengah-tengah kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memperingatkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an min suduril rijal. Ilmu itu tidak akan dicabut begitu saja. Ilmu yang sudah kita ketahui, sudah kita pahami, walhamdulillah, nikmah ketika ada dalam diri kita. Kewajiban kita tinggal beramal dengan ilmu yang kita miliki. Akan tetapi kata Nabi SAW, akan dicabut itu, akan dicabut ilmu itu biqabdhil ulama, yaitu dengan dicabutnya hamalatul ilm, mereka yang menyampaikan ilmu kepada kita. Berapa banyak ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kita mendengar para ulama kita yang telah wafat. Naam. Tapi walhamdulillah, kabar gembira bagi kita, baqaya, sisa-sisa daripada para ulama, naam, yang masih Allah SWT jaga mereka untuk menjaga agama ini. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika demikian keadaannya, ketika hamalatul ilm sudah tidak ada, maka manusia ittakhadhu ru'usan juhalan. Mereka menjadikan orang-orang jahil sebagai panutan, menjadikan orang-orang jahil sebagai tempat untuk diambil pendapatnya, untuk bermusyawarah dengannya. Fasu'ilu, dan mereka pun ditanya, wa aftau bi ghairi ilm. Kemudian mereka pun berfatwa dengan apa? Dengan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Kemudian mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Sangat-sangat besar akibatnya. Maka sekali lagi, sebagai penguat dari tadi yang telah kami sampaikan, bersyukurlah atas ilmu yang ada dalam diri kita dengan kita berusaha untuk beramal, dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal atas adanya orang-orang mukhlisin yang ikhlas ya. Kami menyangkanya demikian ya. Wa illa, kembali kepada Allah, setiap perkara mereka kita tidak mengetahui sarair, hal-hal yang ada di dalam hati-hati manusia. Akan tetapi nahsabuhu kadzalik, wallahu hasibuhum. Allah lah yang mengetahui hakikatnya adanya mukhlisin yang mengajarkan kepada kita ilmu, mereka yang rela duduk dan sabar mendengarkan tasmi'nya antum, para talabah yang sabar mengajarkan antum bahasa Arab satu persatu, kata per kata, bersabar mengajarkan antum apa Al-Quran, bacaan ayat per ayat, didengarkan salah, diingatkan dan lain sebagainya. Ni'mah. Jangan sampai nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahsabuhum, kita menyangka mereka adalah para mukhlisin ya. Karena mereka tidak mendapatkan imbalan, menurut kami ya, tidak layak imbalan yang kami berikan, yang pondok berikan kepada mereka. Akan tetapi mereka bersabar dengan sedikit ya, dengan sedikit imbalan lillah biiznillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua dijaga ya, itu semua dijaga sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut mereka. Dicabut ini bukan hanya artinya bimakna al-kalimah yakni, tidak harus mereka wafat. Akan tetapi ketika mereka pun diangkat di tengah-tengah kita, sudah tidak ada lagi, pergi entah kemana, maka ini pun juga termasuk bagian daripada azab ya. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan sebabnya karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Fa ala kulli hal, ini sedikit tentang siapa, tentang Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka beliau ya, Thabit bin Ubaid, menyaksikan tidak ada orang yang melebihi kebaikannya daripada beliau ketika duduk bersama kaum. Artinya duduk bersama kaum, beliau adalah termasuk orang yang paling dihormati di tengah-tengah kaum tersebut. Ya, beliau bisa untuk menghadapi kaum tersebut dengan bahasanya, dengan kasih sayangnya, dengan rifq dan hikmahnya beliau radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika beliau di rumahnya pun demikian keadaan Zaid bin Thabit. Ini adalah sebuah persaksian yang tujuannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan asar ini, ucapan seorang Thabit bin Ubaid tentang Zaid bin Thabit sebagai apa? Sebagai penguat bahwasanya akhlak itu dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan amalan. Bukan hanya sekedar seseorang akhlak, akhlak dan akhlak tanpa ada amalan. Ini adalah beliau, Zaid bin Thabit. Beliau adalah salah seorang di antara mereka yang mau beramal. Ya. Yang mau beramal dan memahami agama ini. Dengan itu beliau memiliki akhlak yang mulia. Di sini juga terdapat barakallahu fikum, ya, bolehnya seseorang memuji, ya, memuji orang lain ketika memang ada kebaikan pada dirinya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Ubaid, ya, di dalam asar ini kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Begitu juga di sini terdapat bahasanya akhlak yang baik adalah mereka yang senantiasa bertutur kata yang baik dan terbuka kepada manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit duduk bersama kaum, ya, artinya terbuka, tidak eksklusif, ya, tidak eksklusif, ya, kalau bukan ikhwan kita, ya, kita menjauh, atau mungkin ketika ada yang datang ke tempat kita, kita kucilkan, ya, la abadan, itu bukanlah cerminan daripada akhlak yang mulia. Begitu juga di sini barakallahu fikum, dalam asar ini terdapat bahwasanya salaf mereka menyaksikan satu dengan yang lainnya. Nah, karena itulah yang diambil dengan bermunculannya ahlul bidah, dengan bermunculannya ahli dhalal, maka mereka saling memberikan persaksian satu dengan yang lainnya. Karena bid'ah ini perkaranya sangat-sangat lembut. Awalnya ya, diterjemahkanlah kitab-kitab falasifah, ya, dari bahasa-bahasa ajam, ya, kitab-kitab orang-orang kafir, diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian di sana muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam. Dan sebelum itu, ya, seorang Yahudi, Abdullah bin Sabak, mempelopori. Ya. Seorang Yahudi, Abdullah bin Sabak, mempelopori, ya, dengan memprovokasi, ya, memprovokasi kaum muslimin, sehingga di sanalah muncul kaum Khawarij, dan setelahnya memprovokasi kembali dan muncullah Syiah, ya, muncullah Syiah. Demikian, ya, dihiasi mereka oleh syaitan, semakin kesini semakin modern pula bid'ah-bid'ah mereka. Fa'ala kulli hal, maka ketika demikian keadaannya para sahabat, mereka pun bertanya, dari mana engkau mengambil ini, ya. Oleh karenanya kita mendengar ucapan Ibnu Abbas, ya, kepada mereka Qadariyah, Ibnu Umar kepada mereka Qadariyah, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar bari'un minhum, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wahum bura'u minni, dan mereka pun berlepas diri dari aku. Artinya Islam tidak mengajarkan apa yang ada pada diri mereka. Maka mereka pun bertanya, ya, untuk mengetahui apakah hadis ini pas atau bisa untuk dijadikan hujjah. Mereka pun bertanya, samulana rijalukum, ya, beritahu kepada kami siapa orang-orang kalian. Maka adalah di sana ilmu abal jarh wa ta'dil, ya, jarh wa ta'dil, diketahui bahasanya fulan layak untuk dijadikan perawi, fulan lemah, fulan kawi, ya, atau fulan dia terpapar pemahaman tasyayyuk, atau fulan terpapar pemahaman Qadariyah. Kemudian dilihatlah kembali apakah fulan ini mendakwahkan kebid'ahannya atau tidak, ya. Di sanalah dibutuhkan ilmu rijal, ilmu kita mengetahui para perawi hadis. Ya, barakallahu fikum. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah masuk waktu isya. Setelah azan kita akan mendengarkan setoran daripada hadis yang telah lalu. Tafadhol, azan dulu muadzin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Naam, faddalu yang mau menyetorkan hadis berdiri semua. Faddalu. Naam. Bismillah. Mulai dari apa namanya? Mulki. Faddal Mulki. أبو النعيم khuluqihi barakallahu fiik jazakallahu khair Adnan. Bismillah. Darajah nah, jazakallah khair. Depannya apa? Thank you. Jazakallahu khairan. Fadhal Anas. Jazakallah khair. Fadhal. Midi dulu. Fa'innakum la tastaqirru fayaktubu rizqahu Ali Al-Fudail Jazakallahu khair. Fadhal depannya Arman. Tanhadiru daman thumma takunu alaqatan thumma takunu mudghatan thumma yabathullahu malakan fayaktubu rizquhu Jazakallah khair. Terakhir, tafadhol. Kak keras sedikit suaranya. Naam, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah antum hafal sebagai pemberat amal soleh antum kelak yaumul qiyamah. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, harapannya yang jarang-jarang nyetor bisa nyetor. Ya. Yang jarang-jarang nyetor atau mungkin sama sekali belum pernah store, ya. Maka bisa distorkan. Insya Allah siap ya. Siapa kira-kira? Hah? Abdurrahman. Iya, kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang tidak pernah nyetor, harapannya di hari Ahad besok bisa menyetorkan hadis yang sudah kita baca di hari ini. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.